Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wa'lam annahu laysa bainal 'abdi wa bain an yakuna mu'minan حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah dalam matan kitab Irsyadul Zari: wa'alam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Untuk kita mengetahui, berilmu, annahu laysa bainal 'abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada syai'an mimma anzalahu Allah. Bahwasanya annahu laysa bainal 'abdi, bahwasanya tidak ada jarak antara seorang hamba wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafira, tidak ada jarak antara seorang hamba ketika dia telah beriman, mengucapkan syahadatain, masuk ke dalam Islam, bertambah keislamannya, kemudian menjadi seorang mukmin, hingga dia menjadi seorang yang kafir, tidak ada jarak antara keimanan dan kekufuran dia, illa an yajhada syai'an, kecuali dia mengingkari sesuatu, mimma anzalahullah, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, diingkari wahyu. Apakah itu satu huruf dari Al-Quran, atau satu ayat dari Al-Quran, atau lebih dari itu satu surat dari Al-Quran, atau lebih banyak dari itu yang dia ingkari. Satu huruf saja dia ingkari dari Al-Quran, maka dia menjadi kafir. Aw yazida fi kalamillahi, atau dia menambah pada kalam Allah. Ini mestinya ini dimasukkan dalam ayat ini, padahal bukan bagian dari Al-Quran. Dia menyatakan ini lebih pantas, lebih cocok digabung dengan ayat ini, lebih pas untuk kehidupan manusia di masa-masa sekarang ini. Aw yankufa, atau dia mengingkari, mengurangi. Dia mengurangi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertinya enggak perlu ini yang bagian ayat ini, karena sudah tidak relevan, sudah enggak pas, enggak cocok dengan zaman modern manusia di abad ke-21 ini misal. Aw yunkira syai'an mimma qala Allah 'azza wa jalla aw syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Demikian pula dia mengingkari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diingkari. Fattakillaha rahimakallah, maka hendaklah engkau wahai seorang muslim bertakwa kepada Allah, semoga Allah merahmatimu. Hati-hati jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara besar yang menjadikan keimanan dan keislaman seseorang hancur berantakan. dengan melakukan satu di antara hal-hal yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Hati-hati, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga Islam dan iman. Jangan sampai luntur, jangan pula sampai tercampur dengan hal-hal yang bisa merusak dan menghilangkannya. Wanzur li nafsik, dan lihatlah dirimu, lihat ke depannya, apa yang akan engkau lakukan, amal apa yang telah engkau persiapkan, bagaimana ketundukanmu kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah benar-benar menerima atau justru ada bentuk-bentuk pengingkaran dan menentang terhadap apa yang Allah azza wa jal turunkan. Wa iyyaka wal ghuluw fi ad-dini, dan hati-hati engkau dari al-ghulu, melampaui batas dalam urusan agama ini, bentuknya apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Al-ghuluw fi ad-din, melampaui batas dalam beragama, ini satu kesalahan, satu penyimpangan. Maka diingatkan di sini oleh beliau rahimahullah, hati-hati jangan sampai melampaui batas dalam beragama. Fa innahu laisa min tariqil haqqi fi syai, karena sesungguhnya ghulu, melampaui batas dalam menjalankan syariat Islam, itu bukan bagian dari al-haq sedikit pun. Bisa jadi dalam pandangan pelakunya dia sedang semangat, bisa jadi dalam pandangan penilaian pelakunya dia berada pada puncak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata itu ghulu, melampaui batas, dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, aqul, saya katakan, yakunul abdu musliman idza aqarra bi arkanil islami bi an istayqanaha bi qalbihi wa aqarra bi dzalika bi lisanihi wa amila dzalika bi jawarihihi. Seorang hamba, yakunul abdu, seorang hamba muslimah, dia menjadi seorang muslim apakah dia terlahir dari keluarga dari ayah dan ibu muslim muslimah, kemudian dia tumbuh dalam lingkungan muslimin, besar dewasa dengan menjalankan syariat Islam dan meyakininya, maka dia seorang muslim. Atau seorang yang lahir kedua orang tuanya kafir, musyrik, kemudian beranjak dia dewasa, bisa dia berpikir, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, sehingga kemudian dia mengucapkan syahadatain, masuk ke dalam Islam, dia juga seorang muslim. Yakunul abdu musliman idza aqarra bi arkanil Islam. Seorang hamba itu dia menjadi seorang muslim apabila dia aqarra, mengakui, meyakini rukun-rukun Islam. Tentu dengan mengucapkan syahadatain, itu yang pertama. Kalau dia sebelumnya seorang yang kafir, seorang musyrik. Ketika dia telah mengucapkan syahadatain, diucapkan dengan lisannya jika dia mampu berbicara, maka secara zahir dia dihukumi sebagai seorang muslim saat itu juga. Namun ketika dia mampu mengucapkan syahadatain tetapi enggan untuk mengucapkannya dan mengaku dirinya sebagai muslim, maka dia tidak bisa dikata sebagai seorang muslim. Ketika bertambah keislamannya, semakin kuat keyakinannya, bertambah keimanannya kepada syariat-syariat Islam, dia amalkan dengan anggota badannya, maka naiklah peringkatnya dia dari seorang muslim menjadi seorang mukmin. dia imani arkanul iman, dia jaga keislamannya, dia jaga keimanannya, maka dia menjadi seorang yang mukmin. Yakunul abdu musliman idza aqarra bi arkanil islami bi an istayqanaha bi qalbihi wa aqarra bi dzalika bi lisanihi wa amila dzalika bi jawarihihi. Seorang hamba dia akan menjadi seorang muslim apabila dia meyakini rukun-rukun Islam. Dia mengimani dengan hatinya bi an istayqanaha, yakin dia bi qalbihi dengan hatinya. Iya, inilah agama yang benar. Kalau dia sebelumnya memang seorang muslim, lahir dari keluarga muslimah, dia menjalankan, melanjutkan apa yang telah dia imani ketika dia masih dalam kandungan, masih dalam perut ibunya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah Azza wa Jal. Maka janin-janin tersebut menyatakan, bala iya wahai Rabb, kami mempersaksikan engkau adalah Rabb kami. Ketika dia lahir, tumbuh dewasa, mulai mumayyiz, dia telah terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan dalam Islam, beramal dengan amalan-amalan dalam Islam. Ketika dia beranjak dewasa lagi menjadi seorang yang baligh atau baligah, dia semakin kuat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia seorang muslim, meyakini dengan hatinya. Wa aqarra bidzalika bilisanihi, demikian pula dia yakini itu dengan lisannya, dengan mengucapkan syahadatain. Atau ketika dia tadinya musyrik minal musyrikin, kafir minal kuffar, masuk dia ke dalam Islam, harus diucapkan syahadatain dengan lisannya, kecuali kalau dia bisu, tidak mampu berbicara. Bagaimana dia akan mengucapkan syahadatain yang terdengar oleh manusia sementara dia tidak mampu berbicara? Maka keyakinan dia dalam hatinya itu cukup mewakili dia sebagai seorang yang muslim. Wa amila bidzalika wa amila dzalika bijawarihi. Kemudian dia mengamalkan syariat Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam, diamalkan dengan jawarih, anggota badan. Salat fardu 5 waktu dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dengan penuh keimanan, yakin dia terhadap apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan salat, dosa-dosa yang akan terhalang dilakukan oleh seseorang ketika dia mengerjakan salat. Demikian pula dia yakini dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa-dosa itu diampuni ketika seseorang mengerjakan salat. Dia yakini, dia imani seluruhnya. Wa yakunu mu'minan idza aqarra bi arkanil imani wa 'amila 'ala dhaw'iha wa rajiyan thawaballahi 'azza wa jall wa khaifan min 'iqabihi. Dan seorang hamba yang muslim tadi bisa naik peringkatnya menjadi seorang mukmin, karena tingkatan mukmin lebih tinggi daripada tingkatan muslim. Apabila disebutkan keduanya secara terpisah, al-Islam dan al-Iman, muslim dan mukmin, maka memiliki makna yang berbeda. Dan mukmin di sini ataupun iman di sini lebih dari sekedar Islam ataupun muslim. Namun ketika disebutkan secara terpisah, apabila disebutkan sendirian, disebutkan Islam, maka iman masuk di sana. Atau disebutkan iman, Islam juga masuk di sana. Disebutkan bersendiri, terpisah. Namun ketika disebutkan secara bersamaan, Islam dan iman, maka memiliki makna yang berbeda. Islam punya makna sendiri, demikian pula iman punya makna yang tersendiri. Dan seorang mukmin lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan muslim. Maka kata Syekh rahimahullah di sini, wa yakunu mu'minan idza aqarra bi arkanil imani. Seorang hamba dia bisa menjadi seorang mukmin yang tadinya muslim baru masuk Islam bisa naik pada tingkatan mukmin apabila dia mengakui, mengimani, meyakini rukun-rukun iman yang ada. Wa amila ala dhaiha, demikian pula dia mengamalkan rukun-rukun iman tadi, tidak hanya diyakini di hatinya saja, tetapi dia praktekkan dengan anggota badan dan dia keluarkan dengan ucapan di lisan. Dia imani di hati, dia ucapkan dengan lisan, dia praktekkan dengan anggota badan. Maka dia menjadi seorang mukmin. Dan dia amalkan kandungan-kandungan yang terdapat pada keimanan tadi ala dhaiha, sesuai dengan bimbingannya, sesuai yang datang dari Allah tabaraka wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misal an tu'mina billah, beriman engkau kepada Allah azza wa jall. Semua hal yang berkaitan dengan al-imanu billah, dia imani, dia yakini, dia tetapkan dalam hatinya Allah tabaraka wa taala zat, satu-satunya zat yang maha mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini, menghidupkan dan mematikan, tiada sekutu bagi Allah azza wa jall dalam rububiyah Allah subhanahu wa taala. Dia imani setinggi bagaimanapun derajat manusia atau derajat makhluk ciptaan Allah azza wa jall, mereka tidak memiliki hak rububiyah sama sekali. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Walau dia sebagai seorang malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, punya kekuatan yang dahsyat, luar biasa, tetapi semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat yang dekat tadi tidak berhak sama sekali mendapatkan hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nabi yang diutus, seorang rasul, semulia bagaimanapun manusia, maka dia tidak berhak mendapatkan rububiyah, hak rububiyah sama sekali. Tidak boleh, tidak bisa lantas orang meyakini, masya Allah, Nabi Fulan atau Malaikat Al-Fulani, dia bisa dengan sendirinya menurunkan hujan, memberikan ampunan, melepaskan seseorang dari kesulitan. Ini semua rububiyah Allah Azza wa Jal. Demikian pula al-uluhiyah, dia imani ketika menyatakan al-imanu billah, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, diimani semua hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada sesembahan apapun itu yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak alihah, tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan. Orang-orang Yahud punya sesembahan sendiri, orang-orang Nasara punya sesembahan sendiri. Demikian pula agama-agama yang lain, milah dan keyakinan-keyakinan yang lain, mereka punya Tuhan masing-masing. Apakah semua mereka berhak mendapatkan ibadah? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tiada pula yang berhak mendapatkan peribadatan dari manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula al-iman bi asma'illahi wa sifatillahil 'ula. Jadi semua kandungan yang terkandung dalam kalimat al-imanu billah, diimani, diyakini, dan diucapkan dengan lisan serta dipraktekkan dengan anggota badan. Rajian sawab Allahi Azza wa Jal, dalam rangka dia mengharapkan pahala. Rajian mengharapkan sawab Allahi Azza wa Jal, pahala dari Allah Azza wa Jal. Khaifan min iqabihi, juga dalam rangka dia takut kalau dia tidak beriman dengan iman yang benar, dia tidak meyakini dengan keyakinan yang benar, tidak melakukan kandungannya dengan perbuatan yang benar, dia takut iqab, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini terkumpul. Dia imani, dia amalkan dalam rangka mengharapkan pahala dan surga Allah azza wa jal. Dan dalam keadaan kalau seandainya dia tinggalkan, dia takut akan siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innahu qad yasiru kafiran. Kondisi orang yang seperti itu, ada kalanya dia bisa menjadi seorang yang kafir. Yang tadi sudah muslim, yang tadi sudah mukmin, ada kalanya dia berubah menjadi seorang yang kafir. Lu apakah mungkin seorang yang mukmin kemudian bisa menjadi kafir? Bukankah keimanan dia telah cukup untuk menjaga dia? Jawabannya bisa. Selagi orang itu masih hidup, maka tidak pernah aman dari yang namanya fitnah. Baik fitnah yang terkecil atau fitnah yang terbesar berupa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Maka dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta keteguhan dan keistiqamahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan telah kita baca dalam sejarah, orang-orang yang dulunya sebagai seorang muslim kemudian murtad, keluar dari Islam. Yang dulunya orang-orang yang terkenal dengan keimanannya kemudian menjadi kafir, musyrik, keluar dari Islam, murtad dia. Tercatat dalam sejarah yang seperti ini. Sehingga kalimat la yadurru ma'al imani dhanbun adalah pemahaman dan keyakinan yang salah. Tidak akan membahayakan keimanan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Iman bertambah dan berkurang. Bisa berkurang hingga habis sama sekali. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Idza jahada syai'an mimma anzalallahu. Seorang yang muslim ataupun mukmin tadi bisa menjadi kafir apabila dia mengingkari, jahada syai'an, mengingkari mimma anzalallah, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Au jahada hukman mujma'an alaihi wa ankarahu, atau mengingkari suatu hukum yang telah disepakati, terjadi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, demikian pula al-qurunul mufaddala ba'dahum, generasi-generasi terbaik setelah para sahabat juga ijma', tabi'in, atba'u tabi'in, terjadi ijma' dalam suatu perkara, kemudian dia ingkari, dia runtuhkan, dia hancurkan ijma' tersebut. Karena kaum muslimin tidak akan mungkin bersepakat seluruhnya di atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan ijma' bersatu padu, berkumpul seluruhnya di atas kesesatan. Sehingga ketika seorang mengingkari suatu hukum yang telah disepakati, apakah itu di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, disepakati pula pada masa berikutnya yang memang jelas-jelas dalilnya, dia ingkari, maka dia menjadi seorang yang kafir. Akan disebutkan contoh-contohnya nanti oleh Syekh rahimahullah. Fa innahu fi hadhihi surah yakunu qad irtadda 'anil Islam. Maka dalam gambaran yang seperti ini, yang dia mengingkari apa yang Allah turunkan atau mengingkari sesuatu yang telah disepakati dalam Islam, maka dia menjadi seorang yang murtad, keluar dari Islam. Adapun gambaran rinciannya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.